Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورا إخواني أعزاني وأعزكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan sampaikan sedikit pembahasan tentang hakikatul iman wa hukmu murtakibil kabirah, hakikat iman dan hukum pelaku dosa besar. Kita ambil dari keterangan Imam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah beliau. Ini kita sampaikan karena ini termasuk dasar yang penting untuk kita pahami. Dan di sisi lain karena dalam perkara ini banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh ke dalam sikap yang salah, di mana mereka terlalu mudah kemudian hukumi kafir kepada para pelaku dosa besar. Bahasa lain di antara perbedaan pengertian tentang iman menurut Ahlussunnah dan para ahli bid'ah. Kata beliau rahimahullah, faslun, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna dinna wal imana kaulun wa amalun, kaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawari. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip atau dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna dina wal imana kaulun wa amalun, bahwa sesungguhnya ad-din dan iman itu adalah kaulun wa amalun, kaulun ucapan, wa amalun dan perbuatan. Ini juga seperti yang disampaikan dalam Ma'arijul Qubul, al-imanu atau ad-dinu kaulun wa amalun. Al-iman kaulun wa amalun atau ad-din kaulun wa amalun. Kaulul qalbi wa lisani wa amalul qalbi wa lisani wal jawari. Seulang di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ad-din wal iman adalah kaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Kaulul qalbi wal lisan, ada kelanya dalam bentuk kaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan hati, lisan dan anggota badan. Jadi di sini ada 5 kaidan. Jadi ad-din wal iman kaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Kaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, dan amalan hati, lisan dan anggota badan. Kita belum baca syarah, kita baca matan saja dulu. Wa anal imana yazidu bi tu'ah, dan bahwasanya iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wain kusubil ma'asyati, dan akan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Wahum a'adhadika, dan mereka al-sunnah, walaupun demikian, la yukafiruna ahlal qiblati bimutlakil ma'asi wal kabair. Bersama dengan itu, atau namun demikian, mereka al-sunnah tidaklah mengkafirkan kepada ahlul qiblah, tidak mengkafirkan kepada kaum muslimin bimutlakil ma'asi, hanya karena kemaksiatan semata-mata, hanya karena kemaksiatan secara mutlak, wal kabair, dan karena dosa-dosa besar. Kama yaf'aluhu al-khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij, maksudnya tidak sebagaimana yang diyakini oleh kaum khawarij, bahwa mereka punya keyakinan bahwa ahlul qiblah kaum muslimin ketika mereka sudah melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, maka mereka dihukumi kafir. Ya. Ini menurut khawarij. Balil ukhuwah al-imaniyah, bahkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan imaniyah itu sabitatun, akan tetap eksis. Ya. Ma'al ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya hanya karena kemaksiatan tidak menggugurkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Hanya karena kemaksiatan. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi ayat al-qisas, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam ayat qisas, tapi di sini disingkat, diambil syahidnya saja. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattabi'um bil ma'ruf. Sebelumnya adalah ayatnya, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum qisas fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu, nah ini baru di sini, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattabi'um bil ma'ruf. Jadi menurut al-sunnah, ahlul qiblah mereka tidaklah bisa dihukum kafir hanya semata-mata karena melakukan dosa besar. Sebab Quran menyatakan di antaranya dalam surat Al-Qasas, apa surat Al-Baqarah maksud saya, tentang qisas, faman 'ufiya lahu, maka barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, hendaklah dia kemudian mengikutinya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya di sini adalah apa? Adalah ayat sebelumnya kan dikatakan kutiba 'alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan atas kalian semuanya dalam hal pembunuhan. Ya, al-hurr bil hurri, orang yang membunuh orang merdeka maka dia dibunuh, ya, orang yang merdeka. Yang membunuh hamba maka hamba yang dibunuh. Perempuan dibalas dalam perempuan, gitu seterusnya. Ini sampai pembunuhan, ya, tetapi ternyata kalimatnya min akhi, dari saudaranya, ya, masih dianggap saudara. Ini tentang apa namanya, kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Jadi mereka belum bisa dihukumi kafir. Ini sementara singkatnya seperti itu. Kemudian contoh ayat yang lain adalah surat Al-Hujurat ayat ke-9, Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma bil fa'slu bainahuma fa in bahat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl waqsidu innallaha yuhibbul muqsidin innamal mu'minuna ikhwatun waslihu bain akhwaikum. Dasar ayat yang dibawakan di sini di antaranya adalah apabila ada dua ta'ifah, dua kelompok dari orang yang beriman, iktatalu, yang mereka saling membunuh. Jadi orang beriman membunuh orang mukmin yang lain. Jadi terjadi saling saling membunuh. Faslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Maka bila salah satu dari keduanya tetap berlaku melampaui batas kepada yang lain, maka perangilah yang melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Ya. Kalau sudah kembali, damaikan antara keduanya dengan adil. Dan kalian berbuat adillah. Sungguh Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Innamal mu'minanu ikhwah. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah menyatakan tidak lain, orang yang beriman adalah saudara. Jadi dua kelompok yang saling membunuh tetap dikatakan mereka adalah orang yang beriman. Ya. Ini sebagai dalil bahwa orang yang melakukan dosa besar walaupun sampai membunuh dengan catatan nanti tidak menghalalkannya, dia tetap dikatakan sebagai mukmin, cuma nanti disebut naqisul iman. Kita baca penjelasan dari Syekh Asy-Syarhu Syarah. Wa min usul ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip, maksud al-usul adalah al-qawaid, di antara kaidah-kaidah alati buniyat alaiha aqidatuhum. Jadi ini maksud usul ahli sunnah adalah di antara kaidah-kaidah yang akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah dibangun di atasnya. Ya, akidah ahli sunnah dibangun di atasnya. Yalah an-din, bahwa yang namanya ad-din wal iman itu qaulun wa amalun. Nah, dijelaskan yang namanya ad-din itu apa? Ad-din secara bahasa adzul wal iniqiyat, tunduk dan patuh, ya. Ini secara bahasa. Dzul merasa rendah, ya. Biasa artikan tunduk, wal iniqiyat tunduk dan patuh. Ini secara bahasa. Wa syar'an secara syar'i ad-din itu apa? Wa ma amara Allah bihi. Saya Dr. Fauzan membuat definisi singkat tentang din secara syar'i adalah ma amara Allah, ya Allah perintahkan, yaitu al-amal. Kata Imam, kata Muhammad Muslim, Muhammad siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud oleh Imam Taimiyah dengan ad-din di sini adalah al-amal, amal. Ya. Wal iman lawatan, sementara iman secara bahasa adalah atasdik, atasdik membenarkan. Cuma di sini ada catatan dari Syekh Utsaimin ini. Ya, ini termasuk kecermatan beliau dalam hal bahasa. Ya, bahwa kalau kata Syekh Utsaimin, iman secara bahasa tidak dibenarkan atau kurang kuat kalau diartikan dengan tasdik. Tapi lebih kuat, lebih dekat dengan makna ikrar. Kenapa? Sebab antara iman dan tasdik, ya, ini jenis fiilnya berbeda. Berbeda. Tapi ini bahasa Arab ya, Pak. Perbedaannya apa? Kalau amana yu'minu itu bisa muta'adi lewat huruf jar. Maka aman tu billah atau aman tu ilallah. Nah, ini kalau kalimat amanah. Ya. Tapi kalau tasdik, saddaqtuka, saya mempercayai kamu, saya membenarkan kamu, langsung bisa mutadi dengan sendirinya tanpa ada perantara huruf jar. Ya. Ini apa bahasa ya, Pak? Enggak apa-apa, kita singgung sedikit. Maksud saya adalah supaya lebih relevan di dalam mengartikan secara bahasa itu pakai bahasa yang mana. Ini. Nah, kalau kata Syaikhul Islam rahimahullah, bahwa kalimat iman secara bahasa lebih tepat diartikan dengan ikrar. Adanya ikrar, pengakuan hati, kepercayaan hati. Ya, ini. Kalau tasdik, pembenaran itu sebab jenis fiilnya beda. Kalau saddaq yusaddiqu tasdiq, ini adalah maknanya sudah muta'adi. Kalau amana yu'minu itu bisa muta'adi dengan perantara huruf jar. Maka amatu bi billah. Ya. Ini secara bahasa. Kemudian seterusnya, ini hanya mungkin untuk yang pernah belajar bahasa Arab. Wa syar'an, adapun iman secara syar'i, wa ma dzakaru syekh, adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah biqauli, dengan ucapan beliau, qaulun wa amalun. Iman itu adalah qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wa lisan, ucapan hati dan lisan. Wal jawarih, dan juga ucapan anggota badan. Wa hadza ta'rifu al-iman 'inda al-sunnati wal jamaah annahu qaulun wa amalun. Dan ini adalah ta'rif, pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun. Jadi iman itu meliputi qaul wa amal, globalnya dua. Ya, dua. Cuma al-qaul kemudian dibagi dua. Qaul itu bahasa kita adalah ucapan. Ucapan. Ya. Kemudian wal qaulu qismani, adapun qaul itu ada dua bagian, yaitu apa? Qaulul qalbi wa wal i'tiqad. Wa qul lisan wa watakallam bi kalimatil Islam. Adapun qaul dibagi jadi dua. Yaitu apa? Qaulul qalbi, ucapan hati. Ucapan hati itu apa? I'tiqad, keyakinan. Ini qaulul qalbi. Wa qaulul lisan, ucapan lisan adalah at-takallum bi kalimatil Islam, berbicara dengan kalimat Islam. Contohnya orang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, amantu billah. Ini adalah pernyataan lisan. Ini adalah qaul lisan. Ya. Jadi iman yang pertama jisna qaul, ucapan. Ucapan. Ucapan ada dua, qaulul qalbi, ucapan hati. Ucapan hati ialah apa? I'tiqad, keyakinan. Jadi ingat, kita harus meyakini bahwa di antara yang menjadi dasar seorang itu jadi mukmin ada i'tiqad yang sahih. Ya. I'tiqad yang sahih. I'tiqad yang benar. I'tiqad ada dua, i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang batil. Ya. Yang sahih wajib kita yakini kebenarannya, yang batil kita wajib yakini kebatilannya. Ini apa namanya? Iman, apa? Dalam bentuk i'tiqad. I'tiqad yang wajib kita tanamkan, contohnya kita wajib meyakini Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan karenanya maka kita harus beribadah hanya kepadanya. Ini contoh. Kita wajib meyakini bahwa Allah punya para malaikat. Kita wajib meyakini bahwa Allah punya para rasul. Kita wajib meyakini bahwa Allah punya kitab-kitab dan seterusnya. Ini itikad-itikad yang wajib kita tanamkan pada hati kita semuanya. Ya. Yang ada dalam rukun iman itu. Ya, dalamnya ada dalam rukun iman. Kita harus tanamkan. Ya, ini qaulul qalbi. Jadi kalau qalbi itu itikad, jadi ibadah nanti, bisa jadi ibadah. Bahkan bisa jadi ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Ini itikad. Itikad batil yang wajib kita yakin kebatilannya adalah contohnya apa? Kita wajib meyakini selain agama Islam ditolak. Selain Islam itu adalah ditolak, kita wajib punya itikad seperti itu. Ya. Selain Islam, selain agama Islam adalah batil, kita wajib punya itikad seperti itu. Tidak boleh kita menyatakan semua agama adalah baik, tidak boleh. Ya. Semua agama adalah sama, tidak boleh. Kita wajib meyakini selain Islam tidak diterima di sisinya. Ini itikad. Ya. Kesyirikan wajib kita tolak. Kekafiran wajib kita tolak. Sebab itu adalah kita yakini sesuatu yang batil, yang diperintahkan untuk ditolak, dan seterusnya. Semua bentuk batilan wajib kita yakini bahwa itu batil, dan kita kemudian wajib menolaknya. Ya. Jadi itikad kita harus dibimbing oleh syariat. Mana yang diwajibkan untuk diyakini kebenarannya, dan mana yang diwajibkan untuk diyakini kebatilannya. Kita harus semuanya tahu. Ya. Ini global saja. Jadi kalau qalbi itikad. Itikad. Kemudian yang kedua, wa qul lisan, ucapan lisan. Contohnya orang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini adalah bagian daripada iman. Kemudian orang menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, amantu bil malaika, saya beriman kepada para malaikat, amantu bi rusulihi, bi rusulillah dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk ucapan lisan. Ya. Jadi ini kaul. Kaul ada dua. Kemudian yang kedua, wal amal. Amal. Kan tadi iman kaulun wa amalun. Nah, amal kemudian kismani. Juga ada dua di sini. Ya. Di sini amal ada dua. Yaitu amal qalbi wa niyatun ikhlasun wa amal jawari aykal adha ka shalah wal hajj. Kemudian kalau dalam keterangan lain ada ditambahkan dengan amalul jawarih. Apa amal lisan maksudnya? Jadi kemudian amal ada dua, ada amal qalbi. Amal hati, hati punya itikad, punya amal. Hati punya kaul, punya amal. Kaul itu itikad. Amalannya apa? Amalannya adalah niat ikhlas contohnya. Niat itu amalan hati, ya. Ikhlas itu amalan hati, riya itu amalan hati, ya. Kemudian mahabbah itu amalan hati, roja mengharap-harap itu amalan hati, bertawakal itu amalan hati dan lain sebagainya, ya. Ini amal hati. Amal hati ya ada dua global, amalan-amalan yang diperintahkan, ya, seperti kita wajib mencintai Allah, ketika kita beribadah wajib ikhlas, ketika kita beribadah wajib ada khauf, ada roja. Nah, ini amalan hati semua, ya, amalan hati. Kemudian amalan hati yang terkait dengan perkara yang wajib diingkari, yang wajib dibenci, kita wajib benci kepada kekafiran. Kekafiran kita harus benci. Hati kita harus membenci kekafiran. Hati kita harus membenci kepada kesyirikan. Ini amal hati. Hati kita mestinya juga benci kepada kemaksiatan. Ini amal hati. Ya. Nah, ini yang kita harus detail di sini. Kita harus bisa membedakan masing-masingnya. Dan kita harus bisa memahami bahwa itu semuanya bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat, bahkan bisa jadi syirik atau kufur. Ya. Kalau kita masih meyakini kekuatan gaib yang dimiliki oleh siapa pak yang merapi itu, yang udah meninggal kaki Marijan ya, memanggil. Masalahnya ini rusak hati kita. Ini adalah apa? Adalah etikot yang fasid. Kemudian amalnya, kalau kita, naudzubillah, kalau ada orang yang masih cinta kepada kesyirikan, sebenarnya pasti suka sedekah laut. Cuma karena apa? Di sini udah enggak musim, masalah. Hatinya masih cinta, enggak jadi ini, berbahaya. Masih mencinta kok cinta kesyirikan ini, udah masih syirik hukumnya maksudnya. Ya, ini berbahaya. Jadi cinta benci itu akan bisa jadi ibadah. Ini amal hati. Ya. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada iman. Kemudian wa amal jawarih, amal anggota badan. Amal anggota badan jelas seperti orang itu sholat, ya, gerakan-gerakan dalam sholat itu amal anggota badan. Ketika orang itu haji, gerakan-gerakan ketika haji itu amal anggota badan. Ketika orang itu berjihad, itu termasuk amal anggota badan. Nah, semuanya ini bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Ya. Kemudian yang perlu ditambahkan di sini adalah apa? Adalah amal lisan. Amal lisan. Amal lisan seperti orang baca Al-Quran. Ya. Jadi ada kaul lisan, ada amal lisan. Dulu kita pernah menyinggung ini. Ya. Ada kaul lisan, ada amal lisan. Kaul lisan bentuknya pernyataan. Contoh orang tadi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ini pernyataan lisan, ini adalah qaul lisan. Amantu billah, kul amantu billah. Amantu billah, pernyataan amantu billah ini kaul lisan. Amaliyahnya, amalan lisannya, contohnya adalah apa? Orang baca Quran, ini amal lisan. Orang itu berzikir, ini amal lisan. Orang mengucap kalimat-kalimat thayyibah, ini adalah amal lisan. Ini amal lisan. Semua ini adalah merupakan bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Ya, menurut ahli sunnah. Nanti kita akan bisa melihat perbedaan dengan para mubtadi. Kita teruskan dulu penjelasan dari Syekh Dr. Uzan di sini, walaupun ringkas penjelasannya. Wa amma amalu qalbi fa ya harakatuhu allati yuhibbuha Allah wa rasuluhu wal mahabbah wa ya mahabbatul khair wa iradatuhu al jazimah wa qariyatus syarr wal azmu ala tarkih. Atau ada yang tinggal lebih dulu. Wal faqu baina aqwalil qalbi wa amalihi. Perbedaan antara ucapan hati dan amalannya. Perbedaan antara ucapan hati dan amalannya apa? An-naqwalahu hil aqaid. Kalau aqwalnya, ucapan-ucapan hati itu adalah al-aqaid. Keyakinan-keyakinannya. Akidah yang diakui. Akidah yang diyakini. Ini kalau aqwalul qalbi. Adapun amal qalbi, amal hati, faya harkatuhu, gerakan-gerakan hati. Jadi dibedakan. Kalau kaul itikadnya, ya, itikadnya itu akidahnya, ini kaul qalbi. Adapun akwalnya, maksud saya amalnya, amal hatinya apa? Harakatuhu, gerakan hati. Ya, gerakan hati. Contohnya apa? Orang itu mencintai Allah, ini gerakan hati. Orang itu mencintai Rasulnya, gerakan hati. Orang itu mencintai kepada kebaikan, ini gerakan hati. Orang itu kemudian menghendaki adanya kebaikan. Orang itu menghendaki apalagi jannah, mengharapkan ampunan Allah SWT, ini kehendak hati, gerakan hati. Kemudian waqarihatu syarr, kebencian kepada keburukan, ini gerakan hati. Termasuk apa? Amal qalbi. Ya. Wal azmu ala tarki, adanya tekad untuk meninggalkan kejelekan, ini gerakan hati. Gerakan hati. Ya. Yang dari sinilah nanti kemudian ada muncul perbedaan-perbedaan terkait dengan kapan orang itu sudah dihukumi kafir atau belum. Ya. Ini dari sini. Kemudian wa amalu qalbi tansya'u anha amalu jawarih. Kemudian amal hati tansya'anha akan menumbuhkan amalul jawarih, amal anggota badan. Wa qaulul lisan, dan juga ucapan lisan. Wa min samma sarati aqwalus lisan wa amul jawarih min al iman. Wa min samma, dari sanalah sarat aqwal lisan. Jadilah aqwal lisan, ucapan lisan, wa amalul jawarih, amal anggota badan, minal iman, termasuk bagian daripada iman. Jadi kalau amal hati itu akan menumbuhkan apa? Amal anggota badan. Jadi gerakan hati akan menumbuhkan gerakan anggota badan, menumbuhkan amal. Kemudian juga akan menumbuhkan ucapan lisan, akan menumbuhkan amal lisan. Oleh karena itulah maka ucapan lisan, kemudian amal lisan, kemudian amal anggota badan termasuk bagian daripada iman. Termasuk bagian daripada iman. Ya. Jadi kalau begitu cakupan iman ini amat amat banyak. Kalau kita lihat dalilnya, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap akidah wasithiyah, beliau idza qala qa'il aina ad-dalil 'ala anna al-iman yashmal hadhihi al-ashya. Bila ada yang bertanya, manakah dalil yang menunjukkan bahwa iman itu meliputi ini semuanya? Meliputi qaulul qalbi, meliputi amal qalbi, meliputi qaul lisan, meliputi amal lisan, meliputi amal jawarih. Ini semua termasuk bagian daripada iman. Yang meringkas iman itu qaulun wa amalun. Jadi ini hal-hal yang dasar, istilah-istilah yang dasar kita harus menguasai betul. Ya, bahkan kita hafal maksudnya. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaulun dibagi dua. Ada apa? Qaulul qalbi, qaulul lisan. Amal dibagi tiga. Ada amal qalb, amal lisan, amal anggota badan. Semua ini termasuk bagian daripada iman. Dalilnya kuluna kata sungsimi rahimahullah, kami katakan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih wal yawmil akhir wal qadri khair wa syarri fa dha qaulul qalbi. Ya, sabda Nabi SAW di mana beliau pernah mengatakan al-iman, iman itu adalah antumina billah. Jadi ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman bagaimana, beliau kemudian menyatakan al-iman antumina billah, beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumul akhir, kemudian kepada takdir baik dan buruknya. Ya. Fahadha qaulul qalbi, ini adalah qaulul qalbi. Jadi antumina billah berarti i'tiqad. I'tiqad. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, sampai dengan beriman kepada takdir Allah baik buruknya. Ini i'tiqad. Ini bagian daripada iman. Ya. Amma amalul qalbi wal lisan wal jawari, adapun amal hati, amal lisan, amal anggota badan, dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan wa 'alaha qaulu la ilaha illallah wa dnaha imatud adani tariq wal haya syu'batun minal iman. Nah, ya. Kemudian dalil bahwasanya termasuk bagian daripada iman itu amal qalb, amal lisan, amal jawari. Sabda Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan al-iman, iman itu adalah bid'un, pakai dod ya, bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang, 70 sekian cabang. Bid'un pakai dod ya, itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Ini bid'un, bilangan antara 3 sampai 9 itu kalau disebut bid'un berarti itu. Ya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tapi tidak bisa lebih dari 9. Karena ulama khilaf ketika bicara cabang-cabang iman ada berapa? Ada yang berpendapat 73. Karena bid'un meliputi angka 73. Bid'un wa sab'un, sab'un 70. Bid'un 3 berarti 73. Karena bid'un bisa 9, ya ada yang berpendapat 79. Begitu seterusnya. Ya. A'laha, yang tertingginya adalah apa? Qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini qaulul lisan. Ya. Wa dnaha imatul adha'i tariq, yang paling rendahnya adalah imatul adha'i tariq, menyingkirkan barang yang dimungkinkan akan menjadikan orang lain apa terganggu. Ya. Terganggu ani tariq, disingkirkan dari jalan. Contohnya ada duri di jalan disingkirkan, ada batu, kemudian kemungkinan bisa apa menyebabkan orang itu terpaduk apa disingkirkan, kemudian ada mungkin kulit pisang di jalan raya kemungkinan akan bisa menyebabkan orang terpleset, disingkirkan dan seterusnya. Itu adalah termasuk bagian daripada iman. Sebab Nabi menyatakan wa adnaha imatatul adzani tariq, yang paling rendahnya bagian-bagian iman itu adalah contoh menyingkirkan barang yang bisa mengganggu di jalan, disingkirkan supaya tidak mengganggu orang lewat. Ya. Kemudian ini termasuk apa? Amal, Pak. Menyingkirkan barang amal, amal. Berarti amal termasuk bagian daripada iman. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Malu, merasa malu adalah syu'bah minal iman, merupakan cabang daripada iman. Ya. Haya itu amal apa, Pak? Haya. Wah, saya malu. Itu amalan anggota badan, amalan hati, apa amalan lisan? Nah, haya itu amalan hati. Haya itu amalan hati. Jadi kalau begitu, di sini dalam hadis ini meliputi 3 macam cakupan iman. Ialah Yang tertinggi qaulu la ilaha illallah, ini lisan, ucapan lisan. Imatatul anil thoriq, amal anggota badan. Haya merasa malu, bagi daripada iman. Ya. Haya adalah gerakan hati. Jadi kalau begitu maka yang lain dikias, yang lain dikias. Ya. Ucapan-ucapan kebaikan seperti seorang menyatakan saya beriman hanya kepada Allah, saya akan minta tolong hanya kepada Allah. Pernyataan-pernyataan itu namanya qaul lisan. Ya. Tapi kalau itu berzikir, ini amal lisan, amal. Karena itu membaca Quran, ini amal lisan, amal lisan. Tapi yang namanya amal lisan, ketika orang itu beribadah tentu harus ada hati ikut terlibat di dalamnya. Cuma yang dominan membaca Quran itu adalah amal lisan. Orang sholat secara umum dihukumi amal jawari, amal jawari, amal anggota badan. Walaupun ketika sholat ya harus hati jangan kosong, hati tetap ikut terlibat di dalamnya. Ya, ini contoh, contoh-contoh yang lain masih banyak. Ya, jadi kalau begitu cakupan iman meliputi lima kaitan. Ya. Kaulnya ada dua, amalnya ada tiga. Kaulnya ada dua, ada kaulul qalbi, kaul lisan. Amalnya ada tiga, amal kolbi, amal lisan, amal anggota badan. Ya. Semuanya adalah merupakan unsur-unsur iman. Ya. Kemudian kita teruskan. Afwan, Isa jam berapa? Ya. Sampai jam kurang lima, Pak? Sudah berarti. Ya, jadi kita akan masuk kepada penjelasan tentang aqwalun nas fi ta'rifil iman. Akan memasuki pendapat dari sebagian kaum muslimin tentang pengertian iman. Ya, ini akan memuat perbedaan pendapat di antara sebagian kaum muslimin. Di antaranya adalah menurut Murji'ah yang dimuat di sini, menurut Murji'ah, kemudian menurut Karramiyah, kemudian menurut Jabariyah, kemudian menurut Mu'tazilah, dan tentunya adalah bagaimana Ahlus Sunnah. Ya. Sehingga dari sini nanti akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hukum. Kapan orang keluar dari Islam, kapan orang masih tetap dalam sebutan Muslim. Nah, ini karena terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan ta'riful iman. Ya. Maka kalau kita tidak paham tentang bagaimana iman menurut Ahlus Sunnah, nanti akan bisa salah paham. Salah paham. Ya. Sebab bisa terjadi seperti terjatuh ke dalam sikap khawaris. Karena mereka karena terkait dengan pengertian iman tadi. Ya. Pengertian iman sehingga akan menghukumi bahwa kudus besar itu adalah kafir. Halal darahnya. Nah, ini karena terkait dengan apa? Pengertian iman yang salah. Karena waktu udah Isa, Afan, mungkin kita lanjut lain kesempatan insyaallah. Jadi sampai kepada pengertian iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yang dari sinilah kita nanti juga akan terkait dengan hukum ibadah. Ya, hukum ibadah. Jadi kalau dipecah dengan hukum ibadah nanti, apa digabungkan, dikaitkan hukum ibadah kan ada berapa? Hukum dalam Islam ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini juga nanti akan bisa menyebabkan kita itu ternyata sebenarnya punya nilai ibadah amat banyak. Kalau kita paham. Ya, amat banyak. Dan dari sinilah kita nanti akan bisa membedakan betapa orang yang alim itu segala hal itu akan bisa jadi sumber pahala. Tapi kalau orang yang bodoh, walaupun itu nilainya amal, kelihatan amal kebaikan, malah bukan jadi amal kebaikan. Karena apa? Karena terkait dan memahami masalah-masalah yang seperti ini. Sementara itu yang kita sampaikan insya Allah kita lanjut dengan kesempatan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.